Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita melanjutkan al-idhah wa tabyin. Qala al-mu'allif hafizahullah al-muqaddim, maksudnya yang memberikan muqaddimah, Syekh Abu Umam mengatakan, wa laqad arada alayya, dan telah menyodorkan kepada saya fadilatu Syekh Abu Zubair Asy-Syinqiti hafizahullah. Syekh Abu Zubair Asy-Syinqiti, semoga Allah menjaganya, kitabahu, kitabnya, fi hadhil masalah, tentang permasalahan ini, tentang masalah bahwa orang-orang yang apa pelaku syirik akbar karena kebodohan itu adalah orang musyrik. Fatala'tuhu kamilan, kemudian saya mentelaahnya secara keseluruhan. Wa qara'tuhu minal jildati ilal jildah, dan saya membacanya dari lembaran ke lembaran. Fawajadtuhu kitaban, maka saya mendapatkan kitab ini, kitaban sebagai kitab yang zafawaida iddatin, yang memiliki banyak faidah. Fahuwa, di mana kitab ini, wa in kana mukhtazalan, walaupun teringkas, fi mi'ati shohifatin wa yazidu, dalam 10 lembar dan lebih. Illa annahu, akan tetapi sesungguhnya, qad yujadu fil anhar, kadang didapatkan di sungai, ma la yujadu fil bihar, apa yang tidak didapatkan di lautan. Maksudnya, walaupun ini sedikit, bisa jadi memiliki faedah yang tidak ada dalam kitab-kitab yang tebal. Fal mu'allifu, dimana mu'allif, jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas dengan kebaikan, tanawwalal mas'alata min asliha, membahas permasalahan dari pangkalnya. Wa ata ala julli atrafiha, dan datang terhadap seluruh sisi-sisinya. Fa'assala, dimana beliau memberikan taksil, ya, dasar, pondasi-pondasi. Wafassala, dan memberikan rincian-rincian. Wa'afada, dan memberikan faidah. Wa'ajada, dan telah berbuat sebaik-baiknya. Wa'arada, dan memaparkan syubhal mukhalifina, syubhat-syubhat orang yang menyelisihi. Wa'fannadaha syubhatan-syubhatan, dan membantahnya syubhat demi syubhat. Wa'arra, dan menelanjangi al-batila, kebatilan. Wabayyana, dan menjelaskan linnasi, kepada manusia, kubhahu, buruknya kebatilan tersebut. Waqad wuffiqa al-mu'allifu hafizahullah, mu'allif telah diberikan taufik, li'an yakhtara, untuk memilih, likitabihi, bagi kitabnya ini, unwanan, judul, min afdalil anawini, yang tergolong judul-judul yang paling utama. Kama wuffiqa, sebagaimana beliau diberikan taufik, li'an yuhabbirahu bi afdalil madamin, diberikan taufik untuk menghitaminya, maksudnya menulisnya, hibarkan pena, maksudnya menulis di dalamnya dengan isi yang paling utama, madamin lah isi. Fa'unwanuhu, di mana judul, fa'anwanahu, di mana beliau memberikan judul bukunya, bil idahi wa tabyini fi anna fa'ila syirki jahlan laysa minal muslimin. Al idah, penjelasan, wa tabyin, dan penerangan, fi anna fa'ila syirki, bahwa pelaku syirik jahlan karena kebodohan itu, laysa minal muslimin, bukan tergolong kaum muslimin. Jadi Syekh Abu Humam memberikan apa mukaddimah untuk kitab Syekh Abu Zubair Asy-Syafi'i ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Al-Fatawa juz 20 halaman 37 sampai 38, wasmu syirki, dan sematan syirik itu atau nama musyrik itu, yasbutu, telah terbukti, telah tersemat, qabla risalati, sebelum adanya kerasulan, sebelum diutusnya rasul, pelaku syirik sudah disebut musyrik dan perbuatannya disebut syirik. Kenapa? Li'annahu ya'dilu bi rabbih, karena orang tersebut, si pelaku tersebut menjadikan idl atau idlun, tandingan, bi rabbih, bagi Tuhannya, wa yusyriku bihi, dan menyekutukannya. Maksudnya nama syirik ini sebelum ada rasul pun sudah disebut syirik gitu kan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, kembali kan ayatnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun min Allah. Orang-orang kafir dari kalangan musyrik dan ahli kitab tidak berhenti daripada perbuatan mereka, kemusyrikannya itu, sampai datang mereka kepada mereka keterangan. Apa keterangannya? Rasulun minallah, rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Di sini sebelum datang rasul, mereka disebut apa? Sebagai orang musyrik karena menyekutukan Allah. Juga nanti ada firman-Nya, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila ada salah seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka berilah dia jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Sebelum mendengar firman Allah disebut musyrik. Wabima anna syai'a bisyai'i yuzkaru, dan dikarenakan sesuatu itu dikenal dengan sesuatu juga, fa inni azkuru, maka semua saya teringat, annahu qad jama'ani majlisu hiwarin ma'al mad'u Adnan al-Ur'urq, wa saya teringat saya pernah dikumpulkan oleh majlis diskusi bersama orang yang namanya Adnan al-Ur'urq, minggu bid'i sinin, beberapa tahun yang lalu itu kan. Di sini tentang Adnan al-Ur'urq diberikan catatan kaki. Abu Humam memberikan catatan kaki. Qala Syaikhun al-Allamah Abul Fadl Umar al-Hadusi faqallahu asrah. Syaikh kami al-Allamah Abul Fadl Umar al-Hadusi faqallahu asrah. Semoga Allah membebaskannya. Beliau di penjara. Dia mengatakan, wahakadha, begitulah, falladhi yansahu bihafdil Qur'an la yahfadul Qur'an. Orang yang menasihati untuk menghafal Al-Quran, dia sendiri tidak hafal Al-Quran. Siapa di sini? Rabi al-Madkhali. Rabi al-Madkhali. Ra'su fitnati fil madinati la yahfadul Qur'an. Tokoh fitnah di Madinah, di Jami'ah Islamiyah Madinah, dia sendiri tidak hafal Al-Quran. Rujukan orang-orang Salafi Madinah. Ali Hasan Al-Halabi, ya. Syekhul Mukhbirin, syekhnya para pelapor, ya. Karena dia yang memberikan fatwa wajib melaporkan orang-orang yang menentang pemerintah kepada pemerintah, ya. Wajib dilaporkan. Maksud Syekhul Mukhbirin. La yahfazul Quran, dia juga tidak hafal Al-Quran. Murad Syukri, la yahfazul Quran. Adnan Ur'ur, la yahfazul Quran. Al-Ambari, maksud Khalid Al-Ambari, la yahfazul Quran. Wa ghairuhum katsir. Ini orang-orang ini semua tokoh salafi irja'i itu kan. Yang terkenal di kita. di mana hiwar antara si Abu Humam dengan Adnan Al-Urur ini, fakana mimma stadalla wahtajja bihi alayya, maka di antara yang dijadikan dalil dan yang dijadikan hujjah oleh Adnan Al-Urur terhadap saya, kata si Abu Humam, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Di saat al-hawariyun berkata, hai Isa ibn Maryam, apakah yastati'u mampu rabbuka, berkenan rabbuka Tuhanmu untuk menurunkan kepada kami hidangan dari langit, Isa mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Maksudnya, orang-orang salafi mazhab ini berdalil dengan ayat ini, dengan tanpa melihat kepada kiroat-kiroat yang menafsirkan ayat ini. Buat di sini, zahirnya Al-Hawariyun mengatakan, hei Isa ibn Maryam, mampukah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit? Maksudnya seolah-olah Hawariyun ragu bahwa Allah mampu itu kan. Di sini mereka mengatakan bahwa Al-Hawariyun ini ragu atau tidak tahu terhadap kudrah Allah. Tapi karena mereka jahil, mereka tidak dikafirkan. Berarti orang yang tidak tahu kudrah Allah itu tidak dikafirkan karena kejahilannya itu apa singkat syubhat mereka itu. Nanti akan ada penjelasan. Tapi singkat penjelasan ini, tafsir ulama tentang ini ada berapa macam. Pertama, ada yang nanti penjelasannya disebutkan di sini bahwa maksudnya bukan makna ayat itu seperti mereka al-Hawariyun yakin Allah Maha Kuasa untuk menurunkan hidangan dari langit. Tapi mereka bukan meminta kayak gini contohnya. Seperti seorang mengatakan kepada seorang, bisakah engkau mengambilkan gelas itu? Tahu dia itu bisa itu kan. Cuma maksudnya berkenan tidak itu kan. Itu ada yang tafsiran pertama, ada yang menafsirkan seperti itu. Terus juga ada yang menafsirkan bahwa ini adalah nanti dalam kitab yang lain di maknanya apakah engkau Isa mampu memohon kepada Tuhanmu. Jadi kaitan istitaannya kepada Isanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ini atas takdir bahwa al-hawariyun la mu'minun dan itu yang rajih itu kan. Ada juga pendapat yang lemah sekali dan itu az-Zamakhsyari, pendapat yang lemah bahwa memang al-hawariyun itu adalah ragu terhadap kudrah Allah dan mereka itu kafir gitu. Terus mereka taubat. Tapi di sini ketika mengatakan mereka ragu oleh Zamakhsyari mengkafirkan al-Hawariyun gitu kan, tidak mengudurnya gitu kan. Tapi mereka taubat. Nah, kalau orang sekarang mereka mengatakan al-Hawariyun itu tidak mereka ragu terhadap kudrah Allah karena kejahilan tapi tidak dikafirkan. Kan jadi tidak masuk ke dalam tafsir manapun itu kan, tapi tafsir sendiri. Gitu. Itu ringkasnya. Wa id lam yatatarraq asy-syaikhul mu'allif, dan dikarenakan Syekh al-Mu'allif tidak menyinggung li tafnidil istidlal bi hadhil ayah, tidak menyinggung pembantahan terhadap istidlal dengan ayat ini, fasawfa atajashshamur radda 'ala dzalika, maka saya akan memaksakan untuk membantah terhadap syubhat itu biijazin dengan singkat wakhtisarin dan ikhtisar ringkasan. Faqul, maka saya katakan wabillahi taufik, alwajhul awal, sisi pertama itu kan. Ja'at alqira'atu, datang qira'ah, ada qira'at yang mutawatir juga membacanya hal tastati'u rabbaka bita itu kan, dengan tak tas tapi wafat hilba dan difatahkan baknya robbaka. Kalau yang biasa kan kita yang umum hal yastati'u rabbuka. Kalau ini hal tastati'u rabbaka. Qara'a biha Ali ibn Abi Thalibin wa Mu'adz ibn Jabalin wa Aisyah bintu Abi Bakrin wa Ibn Abbasin wa Sa'id ibn Jubairin wa Mujahidun wa Al-Kisai wa ghairuhum. Dibaca oleh Ali ibn Abi Thalib, Mu'adz, Aisyah, Ibn Abbas, Sa'id ibn Jubair, Mujahid, Al-Kisai dan yang lainnya. Fatuhmalu 'alaiha al-qira'atul ukhra. Sehingga dibawa kepadanya lah qira'ah yang lain, maksudnya qira'ah yang hal yastati'u rabbuka itu dibawa kepada makna hal tastati'u rabbaka. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan qara'a dzalika jama'atun minas sahabati wat tabi'in. Membaca hal itu, maksudnya tastati'u rabbaka, dibaca oleh jumlah sahabat dan tabi'in. Hal tastati'u bita rabbaka binasbi, kan dengan nasab. Bimakna, maknanya, hal tastati'u antas'ala rabbaka. Apakah engkau bisa mampu atau berkenan untuk memohon kepada Rabbmu?